بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، kita pelajari kaidah keempat masih ya insyaallah. Baik, kaidah keempat ini sudah dua pertemuan kita bahas, tapi baru istilah-istilahnya. Mohon dimaklumi disebabkan dia agak panjang sedikit, dan kalau antum tidak paham istilah-istilah mutabaqah, tadamun, iltizam atau dalalah, maka agak rumit ke depannya. Ya, maka kita beritahu dan ajarkan tentang istilah-istilah tersebut selama dua pertemuan. Alhamdulillah. Nah, kaidah Rabi'ah ini terkait juga dengan kaidah yang kedua. Kaidah yang a'lam wa awsaf itu apa? Kaidah kedua. Asmaullah Ta'ala a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah Ta'ala itu nama diri, a'lam, yang menunjukkan Allah Ta'ala dan awsaf, dan di dalamnya ada kandungan pensifatan. Oke, okay. Ada dua hal menunjukkan Allah, yaitu ala zatihi, menunjukkan zat Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua menunjukkan adanya pensifatan. Pahami ini baik-baik. Khalas. Karena kaidah kedua ini nanti akan kita pahami berdasarkan atasnya kaidah keempat juga, gitu ya. Jadi orang dari kalangan Mu'tazilah, karena mereka enggak pakai kaidah kedua ini, karena bagi mereka nama Allah itu tidak mengandung makna sifat, pensifatan. Maka kaidah keempat orang Mu'tazilah enggak kena juga gitu. Ya. Dan kaidah keempat ini tidak hanya berkaitan tentang nama-nama Allah saja, melainkan kepada seluruh kata dalam bahasa. Ya. Itu bisa kita fahami secara mutabaqah, secara tadammun, dan secara intizam. Oke, okay. Anda minta tolong dibaca, siapa syekh yang baca qari? Tafadhol, langsung baca aja qaidah Rabi'ah. Tafadhol. Tafadhol qari, siapa aja? Qala al-mu'allif Kalau misalnya itu bilang bil mutabaqah wa bit tadammun juga. Di situ gimana? bitadamun apa at-tadawwu wat-tadamun langsung tadamun tanpa lebih bitadamun gitu. Jadi antum bacanya taqulu bil mutabaqati wat-tadammuni wa bil iltizam. Enggak serempak gitu. Jadi gitu ya. Dua wa bitadamun. Lanjut wa mithalu mithalu dzalika. Misal dzalika al-qalbu jazru 'ala dzati wa 'ala sifatil qalbi mutabaqati. Wa 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil qalbi. Di sini wahdaha, ya. Wahdaha. Antum kayaknya gagal fokus dulu, mana? Hah? Wahdaha. Wa yadullu ala dzati wahdaha sifatil khalqi wahdaha tadammu wa yadullu ala sifatay al-'ilmi wal qudrati min al-izhar. Ahsan jazakallah. Afwan ya, suara anda seolah-olah marah. Enggak ada, lagi enggak enak aja suara ini ya. Antum jangan tersinggung, ada keras suaranya. Lanjut wa li hadza lamma dzakarallahu wa li hadza lamma dzakarallahu khalaqas samawati. Enggak, isim khalaqas samawati. Wa li hadza lamma dzakarallahu khalaqas samawati wal ardi qala lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Lanjut wadalatul wadalatul izari mufidah jiddan mutalib al-'ilmi idza tadabbara ya sahih tadabbara al-ma'na ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة ini kalau misalnya makhluk minasaraf kayak gini dengan wazan mafa'il atau mafa'il dan dia nakirah ya, maka dia tidak dijarkan dengan kasrah. Lihat masail, ya kan? Ala masaila, gitu. Eh, bukan ala masaili. Kecuali kalau dia ditambah alif lam. Jadi ma'rifah boleh al masa'ala al masaili. Nah, itu dahulu gitu ya. Ala masaila kathiratin. Makanya ala masaila kathiratin. Kathiratin sifat untuk masail. Ya, dan karena masail ini termasuk jamak taksir, maka dia muannas. Ya, masailah kathiratin. Tak. Ya. Ahsan jazakallah khairan, Syekh. Baik, kita cukup sampai situ untuk pelajaran hari ini ya. Enggak bakal sampai waktunya kalau misalnya lebih. Jadi hari ini kita bahas 3 paragraf itu. Insyaallah pada pekan depan mulai dari wa'lam anna lazima min qawlillahi ta'ala itu kita akan membahas permasalahan yang biasa disebut dalam ranah ilmu namanya lazimul qawl. Ya, lazimul qawl. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Ya udah, insyaallah nanti dengar sering ya. Lazimul qawl itu konsekuensi dari perkataan. Ya, misal kita itu kalau selawatan tidak perlu genjreng-genjreng ya, enggak perlu keras-keras, enggak perlu pakai lagu gitu, enggak perlu ya kan? Kita bilang ke orang kayak gitu. Terus orang yang kita protes itu dia bilang, "Oh, berarti antum enggak suka selawat Nabi." Ya enggak? Yang dituduhkan orang itu kepada kita namanya lazimul qaul versi dia. Apa lazimul qaul? Konsekuensi dari perkataan. Faham atau enggak tuh? Konsekuensi dari perkataan yang konsekuensi itu enggak nyambung sebenarnya. Contoh, kita enggak mengatakan zikir berjamaah kalau bukan karena ta'lim, tapi tradisi dan ritual keseharian zikir berjamaah setelah sal fardu itu bid'ah, misalnya. Baik. Kemudian ada orang ahli zikir berjamaah langsung berkata kepada kita, "Oh, berarti kamu tidak suka zikir." Itu berarti dia menuding kita dengan lazim qaul kita, tapi menurut sentimen dia, pandangan dia, perspektif dia gitu. Lazimul qaul berarti konsekuensi dari suatu perkataan. Ya. Nanti insyaallah tahulah, pahamlah. Insyaallah kita pelajari pada pekan depan insyaallah. Tapi ini yang kaidah keempat, mukadimahnya dulu insyaallah ya. Qala al-muallif rahimahullah al-qa'idatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Dan ingat kaidah keempat ini sangat juga ada kaitannya dengan kaidah kedua, yaitu nama-nama Allah adalah asma wa a'lam wa awsaf. Kalau a'lam berarti menunjukkan refer kepada zat Allah, yaitu dirinya, kepada Allah Ta'ala. Awsaf pensifatan, ya, itu setiap nama Allah seperti itu. Baik, kalau mu'allif rahimahullah, dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizam. Pemaknaan atau penunjukan makna nama-nama Allah terhadap zat Allah dan sifat Allah. Faham? Berarti dua kan? Refer. Ketika disebutkan, ketika kita disebutkan nama Allah, maka dalalahnya itu menunjukkan kemana? Ke zat dan ke sifatnya. Ya? Makanya tadi Anda bilang kaidahnya ini sangat erat dengan kaidah kedua. Ya? Ketika antum disebut kepada antum Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, ya, antum fikirkan kemudian adalah Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama yang disebutkan tadi. Ya enggak? Iya. Ya. Baik. Contoh lain. Walillahil mathul a'la, tapi kita contohkan. Di sini antum ada disebutkan misal Pak Tasman misalnya. Beliau penjual minyak wangi. Ya, masya Allah. Misal di antara teman-teman di sini yang jual-jual minyak wangi, misal beliau yang paling atau masyhur dengan bandar minyak wangi misalnya. Ya. Kemudian antum semua masyarakat sini kenal itu. Disebut kemudian ada orang datang kemudian nanya ke antum, "Akhi, tunjukkan ke ana rumah bandar minyak wangi." Ya, baik, bandar minyak wangi. Ketika disebutkan bandar minyak wangi, maka dalalah terhadap istilah bandar minyak wangi tersebut merefer atau merujuk ke zatnya beliau Pak Tasman dan karakter kebandaran minyak wangi. Ya, lo nggak tahu dah gimana tuh, ya? Gitu kan? Berarti menunjukkan identitas beliau alam, ya, dan juga menunjukkan karakter sifat yang tersemat pada beliau sesuai dengan istilah bandar minyak wangi tadi. Paham? Paham? Oh, pada diam, masya Allah. Jangan diam dong, dong. Saya ulangi lagi. Ustadz misalnya, eh? Di Keranggan di Thoriqul Huda cuma ada satu ustadz. Misal saja, nggak ada lagi ustadz lain. Bahkan ustadz-ustadzan pun nggak ada. Semi ustadz tidak ada. Cuma ada satu ustadz di kampung ini, misalnya. Maka ketika disebut ustadz, orang-orang akan merujuk ke ustadz fulan, gitu. Siapa misalnya di ustadz yang tinggal sini, ustadz Cecep misalnya, ya kan? Cuman ada beliau, tidak ada lagi yang ngajar selain ustadz Cecep di Masjid Thoriqul Huda, misal. Dan tidak ada ustadz selain beliau di RT atau apa nih namanya Keranggan ini, ya. Baik. Ketika teman-teman bilang, "Eh, tadi Anda lihat ustadz loh." Ah, disebut ustadz, dalalah lafal ustadz ini menunjukkan zat ustadz dan sifat keustadzan. Paham enggak? Zat ustadznya refernya kemana? Ya, Ustadz Cecep. Nah, sifat yang tersemat pada lafal ustadz, keustadzan atau kececepan atau gimana? Ke ustazan. Afwan Ustaz Cecep, enggak ada ya. Mumpung enggak ada orang. Afwan. Ya, afwan Ustaz. Enggak maksudnya gitu ya. Jadi ke diri ustaz tersebut, zatnya, berarti orangnya, personnya, dan ke karakternya. Sifat kan seringkali maknawi kadang-kadang ya, seringkali. Gitu. Nah, di sini itu maksudnya. Dalalatu asma'illahi ta'ala ya tadullu ala zatihi, yaitu zatillah dan sifat Allah Azza wa Jalla. Iya. Lebih-lebih kita sepakat bahwasanya semua nama Allah pasti mengandung sifat, maksud sifat, makna pemaknaan sifat ya, pensifatan. Baik, selesai itu dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi. Bagaimana metodologi dalalahnya, bagaimana metodologi petunjuk dan pemahaman bahwasanya nama-nama Allah itu berkaitan dengan zat dan juga sifatnya dengan tiga metodologi. Pertama, al-mutabaqah. Kedua, at-tadhammun. Ketiga, al-iltizam. Udah Anda pernah ajarkan itu? Tapi belum komplit ya. Pertama kan kita tahu dalalah itu ada yang lafziyah, ada yang ghairu lafziyah. Yang lafziyah terdiri dari tiga. Ada yang wad'iyah, ada yang aqliyah, ada yang tabi'iyah. Kemudian dalalah ghairu lafziyah itu ada yang sama wad'iyah, aqliyah dan tabi'iyah. Kalau dalalah ghairu lafziyah yang wad'iyah itu bisa dengan apa? Bil khat, tulisan, al-aqd, bilangan melalui jemari, isyarah dan nasb. Ya, ahsantum. Baik. Nah, sekarang kalau dalalah yang lafzi dalalah lafziyah yang wad'iyah terbagi menjadi tiga, yaitu mutabaqah, tadammun dan iltizam. Baik. Fahami baik-baik mutabaqah itu apa? Hah? Semacam sinonim persamaan kata atau istilah, penjabaran secara komplit, pendefinisian secara jami', mani', gitu. Bisa seperti itu. Ya. Atau bisa dimaknai mutabaqah, yaitu dalalatul mutabaqah adalah dalalatul lafzi ala jami'il ma'na. Simpelnya gitu. Dalalatul lafzi ala jami'il ma'na. Dalalatul lafzi ala jami'il ma'na. Ah ya. Penunjukan suatu lafal terhadap seluruh kategori maknanya. Seluruh kategori yang dimaksud. Sehingga ketika antum menjelaskan makna kata ini, itu mewakili keseluruhan dari komponen kata tersebut. Walau dengan kalimat yang sangat ringkas, tapi sudah mewakili completely, secara komplit, maka itu berarti antum telah menerapkan dalalah al-mutabaqah. Contoh, al-masjid itu apa? Baitullah. Selesai? Selesai. Dan semua orang tahu dengan penjelasan antum, masjid adalah Baitullah. Maka ini sama dengan menerapkan metodologi dalalah al-mutabaqah. Atas man tolong dibangunin. Bangunkan dirinya. Dalalatul lafzi ala jami'il ma'na. Okay. Apakah ada yang kurang dari situ? Tidak kurang. Apakah sudah mewakili pemaknaan masjid dengan Baitullah? Sudah, cukup. Nah, gitu. Contoh lain, insan. Manusia. Hayawanun natiq. Manusia adalah hayawan yang mampu berbicara, ya, berbicara dengan bahasa yang mudah bisa dipahami oleh kita. Ini juga definisi dengan dalalah mutabaqah. Karena sudah cukup. Ya. Baik. Kemudian ada juga dalalah apa? At-tadammun. Kalau dalalah mutabaqah tadi, dalalatul lafzi ala jami'il makna atau jami'i ma'nahu boleh. Kalau dalalatul tadammun, dalalatul lafzi ala juz'i musammah atau ala ajza'ihi boleh. Yaitu menunjukkan suatu lafal, menjelaskan suatu lafal hanya dengan apa? Bagiannya, komponen sebagiannya saja. Ya, komponen sebagiannya saja. Dan itu kerap kali tidak cukup. Kerap kali tidak cukup. Seperti kita bilang, apa itu masjid? Masjid itu adalah tiang. Kurang. Apa itu masjid? Masjid adalah bangunan. Kurang. Ya enggak? Perlu ada tambahan karakter untuk melengkapi pemahaman seseorang tentang masjid. Masjid itu apa? Masjid itu adalah bait, rumah. Kurang? Kurang. Ya. Kurang. Itu tapi iya, yang namanya masjid menunjukkan adanya tiang. Iya. Nah, makanya ketika disebut masjid tergambar pada benak antum tiang. Itu tadhammun ya, domainnya masjid. Hal yang menjadi komponen masjid. Ketika disebutkan masjid, tergambar karpet masjid, karpetnya. Iya. Baik tiang, baik karpet, lantai, lampu, speaker, ustadznya, imamnya bahkan, itu semua adalah komponen dari masjid. Gitu kan? Tapi satu dari itu semua tidak bisa mewakili seluruh makna masjid. Masjid adalah imam. Enggak. Masjid adalah Pak Urus. Misalnya enggak. Ya. Pak Neiman adalah masjid. Lebih enggak lagi. Kenapa? Karena Pak Neiman tidak memiliki komponen masjid dalam dirinya. Ya enggak? Itu bukan tadhammun namanya. Ya. Baik. Faham di sini ya? Dalalatul tadhammun. Sekarang dalalatul intizam. Kalau tadi tadhammun itu berarti sesuatu yang sifatnya internal dari hal tersebut. Ya kan? Karpet, imam, itu kan internal sifatnya. Tapi kemudian ada eksternal. Dan eksternal ini berikatan dengan hal tersebut. Eksternal itu berarti outside, luar. Dan dia menjadi konsekuensi. Kalau hal tersebut ada, maka pihak luar ini juga mesti ada. Itu namanya iltizam. Iltizam itu kelaziman, konsekuensi, ya. Konsekuensi itu kan biasanya kan antara sebab dan akibat biasanya. Ya. Ketika disebut misalnya atau ini aja, iltizam itu apa? Dalalatul lafzi ala ma'nan kharij. Dalalatul lafzi ala ma'nan kharij. Ala ma'nan, makna, ma'nan kharij. Menunjukkan suatu lafal terhadap makna eksternal. Sesuatu yang sifatnya eksternal, di luar dari hal itu. Dia bukan komponen, bukan bagian, bukan partikel dari lafal tersebut. Ya. Sebagai yang tadi, ya. Pak Niman disebutkan, Pak Niman. Kemudian terbayang masjid. Apakah Pak Niman adalah masjid? Bukan. Apakah dalam diri Pak Niman ada komponen masjid? Bukan. Bukan. Ya. Tetapi yang kita ketahui, Pak Niman adalah orang yang paling gemar ke masjid. Ya. Misalnya, maka ini iltizam dari bayangan kita tentang Pak Neiman. Karena yang kita kenal Pak Neiman orang yang sangat suka ke masjid. Konsekuensi dari penggambaran Pak Neiman adalah rajinnya beliau ke masjid. Ingatan kita akan rajinnya beliau ke masjid. Ini agak rumit ya. Ntar yang simple aja. Yang simple aja. Yang simpel aja ya. Antum lihat motor. Ya. Mutar itu apa? Dalalah mutabaqahnya. Motor kendaraan beroda dua, cukup gak? Kendaraan bermesin beroda dua, cukup? Kalau beroda dua kadang-kadang sepeda ya. Cukup ya? Baik. Dalalah tadammun apa? Mesin, boleh. Ban, spion, ya apalagi? Knalpot. Nah, enggak pakai knalpot mau di mana? Di mulut. Jok. Stang. Udah, jangan terusin. Nanti jadi tukang. Itu dalalatul tadammun. Dalalatul iltizam. Apa? Yang antum ingat dari keberadaan motor itu. Dealer, ya kan? Leasing. Ya. Begal, enggak juga sih. Enggak, begal relatif ya. Enggak, yang pasti-pasti aja, konsekuensi yang pasti aja lah. Gojek, nah, ini relatif juga. Antum jangan mentang-mentang lah. Suara. Agak aneh juga pemikirannya, Pak. Kan enggak tahu dah kok suara itu gimana. Enggak, suara itu masuk tadammun, Pak. Iya, karena suara itu milik dia gitu. Enggak, ini yang iltizam itu sesuatu yang bukan padanya, bukan milik dia. Dealer. Hah? Yang mana? Pasti ada mereknya, gitu kan? Ya, oke, okay. Pasti dia bermerek. Enggak mungkin, karena enggak mungkin ada motor yang tidak bermerek, gitu kan? Ah, iya pemiliknya ada motor di halaman torik satu motor doang. Iltizamnya, konsekuensinya pasti ada yang punya. Enggak mungkin enggak ada yang punya tiba-tiba turun dari langit. Enggak mungkin. Ya kan? Kalau orang Yahudi dulu minta turunkan Maidah dari langit. Apa Maidah? Tempat makan dari langit. Ya, turunkan motor dari langit, ya. Konsekuensi lainnya apa? Ada produsen. Ya enggak? Ada kreatornya kan? Pasti. Itu dalalatul iltizam. Begitu, ya. Gak mungkin terbentuk begitu aja jadi motor tanpa ada orang yang mengusahakan jadi motor. Paham di sini? Keberadaan produsen, apakah produsen itu adalah tadammun dari motor? Bukan bagian dari motor. Berarti produsen itu sesuatu yang sifatnya eksternal, bukan dalam motor, di luar motor. Tetapi keberadaan motor itu memastikan adanya keberadaan produsen, pasti ada. Maka keberadaan produsen adalah iltizam dan konsekuensi dari keberadaan motor. Paham gak di sini? Nih, makanya waktu itu kita bilang ada suara kokokan ayam, ya kan? Ayam itu lafal bukan tuh? Ya anggap aja lafal lah ya. Nah kita dengar suara ayam berkokok. Iltizamnya apa? Konsekuensinya apa? Keberadaan suara ayam itu konsekuensinya apa? Adanya ayam. Iya atau tidak? Benar atau enggak? Nah. Hah? Baik, terus pas kita lihat ada ayam, ya. Maka konsekuensinya pasti ada yang punya. Enggak mungkin enggak ada yang punya ayam kebon gitu, ya. Dan keberadaan ayam berkonsekuensi pasti ada yang menciptakan ayam. Gitu kan? Apakah pencipta ayam ada di ayam? Enggak, bukan domain ayam, ya. Tapi keberadaan ayam itu konsekuensinya pasti ada makernya, kreatornya gitu. Gitu. Jadi eksternal, terpisah. Beda dengan tadammun. Tadammun itu enggak terpisah di dalam eksternal, gitu. Internal. Ya. Misal dzalika, ya, sekarang kita kembali ke pelajaran aslinya. Misal dzalika, contoh dari itu al-khaliq. Kita dengar lafal al-khaliq. Al-khaliq artinya menciptakan, the creator. Ya dulu ala dzatillahi wa ala sifatil khalqi, dzatillah. Ya. Bil mutabaqah. Ya dulu ya dulu menunjukkan lafal itu saja khaliq menunjukkan dua hal sekaligus. Zat Allah alam, right? Dia sebagai alam bagi zat Allah. wa ala sifatil khalq, dan wasf, yaitu menunjukkan sifat menciptakan. Nah, dua hal ini tergabung langsung di pemikiran kita terhadap lafal al khaliq, maka ini yang disebut dengan metodologi dalalatul mutabaqah. Dalalatul mutabaqah yaitu al khaliq sama dengan zat Allah dan sifatnya menciptakan. Kelas, tanpa dipisah antara zat Allah dengan sifatnya. Faham? Ini baru namanya mutabaqah. Dulu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun. Dan menunjukkan zat, ya, menunjukkan jadi menunjukkan pembahasan satu-satu zat Allah secara menyendiri, maksudnya secara menyendiri pemikiran kita tentang tentang Allah Ta'ala, wa ala sifatil khalq, dan juga pembahasan karakter makhluk, astagfirullah, karakter menciptakan sendirinya. Paham enggak di sini? Jadi komponen makna yang ada dalam lafal khaliq kita pisahkan. Komponennya bukan zat Allah kemudian sifatnya beda, bukan. Paham enggak di sini? Kayak tadi antum bilang teh dalalatut tadammun yang ada di situ, partikel-partikelnya kita kenal, air pembahasan terpisah, manis bisa pembahasan terpisah walaupun belum tentu ya, warna merah pembahasan terpisah, itu maksudnya seperti itu. Tetapi ketika semua itu digabung, teh itu adalah air berwarna merah yang manis misalnya. Maka jadi dalalah apa? Dalalah apa? Mutabaqah. Contoh lain lah ya, biar lebih. Pak Tasman misalnya, afwan Pak Tasman ya, karena anda lihat antum hari ini, Masya Allah. Ya. Pak Tasman adalah seorang pencari penuntut ilmu yang rajin mengkaji kitab. Oke. Ada berapa di sini ini dalalah apa nih tadi? Mutabaqah. Seorang penuntut ilmu yang rajin mencari mengkaji kitab. Dan kita tahu beliau gitu kan. Taib, gabungan-gabungan dari partikel sifat yang ada pada beliau menjadi dalalah mutabaqah. Atau gabungan dari makna beliau. Taib. Tadi beliau penuntut ilmu yang rajin mengkaji kitab. Penuntut ilmu. Kalau misalnya kita bilang, ingat Pak Tasman itu penuntut ilmu. Sifat menuntut ilmu itu ada pada diri Pak Tasman, internal. Berarti menunjukkan dalalah apa? Tadammun terhadap lafal Pak Tasman. Rajin juga seperti itu. Mengkaji kitab juga seperti itu. Berarti kalau every single gitu, satu-satu gitu kita serpikan satu-satu, itu masuknya ke dalalah tadammun. Tapi kalau kita gabungkan semua komplit, maka jadi dalalah mutabaqah. Lafal al-khaliq menunjukkan zat Allah dan sifat al-khaliq. Dalalah apa ini namanya? Mutabaqah. Tapi kalau kita bilang lafal Allah Ta'ala menunjukkan zat Allah, ini dalalah apa? Tadammun. Kalau kita bilang lafal Allah menunjukkan sifat al-khalq menciptakan, ini dalalah apa? Tadammun. Paham? Lafal al-alim menunjukkan sifat ilmunya Allah, dalalah apa? Tadammun. Lafal al-qadir menunjukkan kudrah Allah dan zat Allah Ta'ala, itu adalah apa? Mutabaqah. Paham di sini? insyaallah ya. Anda mudah-mudahan paham sebagian besar insyaallah ya. Nah, baik. Jadi makanya wa yadullu 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil khalqi wahdaha bitadammul. Itu tiap-tiap partikelnya itu adalah domain dari maknai lafal al-khaliq. Wa yadullu 'ala sifatayil 'ilmi wal qudrati bil iltizam. Wa yadullu dan menunjukkan atas apa? Sifatayi. Sifatayil gitu. Sifatayil ilmi. Jadi kalau musanna atau muzakkar salim, jamak muzakkar salim atau mulhaq bi jamak muzakkar salim, itu kan ada nunnya. Tapi kalau dia menjadi mudhaf, maka nunnya dihapus. Seperti Bani Israel ya. Aslinya apa? Asli Bani dari kata Banun. Tetapi karena dia posisinya nasab atau majrur, jar, maka jadi Banin ya, bukan Banan, Banin. Tapi karena setelah Banin itu ada Israel, Banin itu mudhaf, Israel mudhaf ilaih, maka nun dari Banin dihapus. Itu kaidahnya seperti itu. Ini tadi harusnya wa yadullu ala sifataina atau sifatainil ilm atau sifatainu. Hah? Gimana? Hah? Tahu enggak? Muslimaini atau muslimaina? Muslimaini. Tadinya wa yadullu ala sifatainil ilmi wal qudrah, gitu kan? Tapi karena sifatain di sini majrur dan dia mudhaf ilaihnya apa? Al-ilm wal qudrah, maka nun sifatain dihapus. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Nunnya dihapus, ya-nya tinggal. Sifatayil ilmi, baca gitu. Kalau antum baca ala sifatainil ilmi, antum diketawain sama orang-orang yang paham. Ya. Tapi enggak boleh ketawain orang kayak gitu. Wa yadullu ala sifatayil ilmi wal qudrah. Menunjukkan, ya sih. Sekarang kita dalal iltizam. Lafal al-Khaliq menunjukkan dua sifat. Sifat ilmu dan sifat qudrah. Pertanyaannya, apakah sifat khalq menciptakan itu sama dengan sifat ilmu? Sama tidak? Tidak. Apakah sifat qudrah itu sama dengan sifat al-khalq? Tidak, beda. Makanya kan beberapa kali Anda pernah membahas tentang sifat rahmat, ya kan? Dan rahmat itu disamakan oleh kalangan ahlul kalam dengan sifat apa? Iradatul khair, iradah. Beda itu. Ya, beda. Nah, sekarang kita tahu al-ilm dan al-qudrah itu bukanlah al-khalq. Bukanlah sifat yang sama dengan al-khalq. Ya tidak? Bahkan ilm dan qudrah bukan sifat yang sama. Ilm, sifat ilm, qudrah, sifat qudrah. Tetapi kenapa kok lafal al-khaliq itu berkonsekuensi menunjukkan sifat al-ilm dan qudrah? Kenapa? Karena tidak mungkin bisa menciptakan kecuali kalau ada ilmunya. Dan tidak mungkin bisa menciptakan kecuali kalau ada kudrohnya. Ilmu, pengetahuan. Kudroh, kemampuan. Adakah seseorang, misal walillahil mathalu ala, adakah produsen mengkreasikan motor tapi tidak tahu gimana cara bikin motor? Enggak. Ketika disebut produsen motor, konsekuensi lazimnya apa? Pasti punya ilmu tentang motor. Enggak. Tapi ilmu tentang motor itu, ya, apakah dia internal dari motor? Enggak juga. Ya, itu masalah lain lagi ilmu. ya kan? Misalnya ustaz, ustaz Anwar ngajar kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa diajarin, ya. Masyaallah. Ya, masyaallah. Konsekuensi dari kalimat itu kita pahami apa? Beliau punya ilmu. Ya kan? Itu konsekuensinya. Karena apa? Tidak mungkin beliau bisa mengajar seperti itu kecuali pasti ada ilmu juga gitu. Dan juga menunjukkan beliau mampu gitu dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi Allah Ta'ala tidak mungkin menciptakan kecuali juga karena memang dia Al-Alim Al-Qadir, pasti punya ilmu untuk menciptakan dan punya kudrah kemampuan yang sempurna untuk menciptakan. Faham di sini insyaallah. Ya, sahal insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Lanjut atau tidak nih? Paragraf berikutnya lanjut ya. Lanjut dikit boleh? Ya. Wali hadza, oleh karena itu, lamma dzakarallah, astagfirullah. Lamma dzakarallahu khalqas samawati wal ard. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi, dia berkata, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma." Surat At-Talaq ya. Sahih surat At-Talaq 12, benar enggak di situ? Surat At-Talaq. Okay. Nah, ini sebaiknya memang disebutkan sebelumnya. Kita tahu yaitu firman Allah lita'lamu sebelum firman Allah maksudnya sebelum kalimat lita'lamu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Sampai situ tadi kita lihat atau dengar kalimat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Ini menunjukkan dalil bahwa saya bumi ini juga 7 tabaqat. Seperti langit ada 7 tabaqat. Ya, tapi bumi ini jauh lebih kecil sekali daripada langit. Oke. Okay? Tapi Imran tadi khalaqa menciptakan. Baik. Khalaqas samawati juga al-ardu mithlahun. Baik. Berarti tadi menunjukkan Allah Ta'ala berbuat apa? Menciptakan. Memiliki sifat menciptakan. Ya. Ketika itu, ketika Allah Ta'ala telah mengabarkan dia menciptakan, berarti punya karakter atau sifat menciptakan, Allah lanjutkan, lita'lamu, supaya kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Agar kalian tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu terhadap segala sesuatu maha kuasa, mampu. Qudrah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan Allah, dan agar kalian tahu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segala sesuatu, mengilmui segala sesuatu. Ya. Baik. Qudrah dan ilm. Padahal bahasanya tadi apa? Khalq. Menciptakan. Sifat menciptakan. Ya. Allah pencipta. Menciptakan. Perbuatan menciptakannya Allah ini menunjukkan dia juga konsekuensinya apa? Pasti dia juga memiliki ilmu dan kudrah. Ilmu terhadap apa yang dia ciptakan dan kudrah untuk menciptakan. Gitu. Iya. Tidak mungkin tidak ada. Itu namanya dalalatul iltizam. Apakah ilmu Allah itu adalah bagian atau juz atau partikel dari penciptaan Allah? Ilmu Allah. Perbuatan menciptakan. Itu dua sifat yang beda. Apakah kemampuan Allah itu adalah penciptaan Allah? Itu dua sifat yang berbeda. Maka ilmu dan kemampuan Allah, ilm dan kudratullah itu adalah kelaziman dari penciptaan. Paham? Paham atau tidak? Ya, alhamdulillah. Nah, wadalalatul iltizam mufidatun jiddan. Dalalah iltizam ini sangat bermanfaat di talibul ilm, buat talibul ilm. Tapi kadang-kadang talibul ilm atau bukan talibul ilm ya, talibul fitan ya, itu mereka pakai dalalatul iltizam tapi ngaco, falasi gitu, ngaco. Ya, kayak itu kayak, kalau misalnya kamu nge-like status fulan, berarti kamu pasti pengikut fulan. Astagfirullah. Padahal nge-like itu karena benar orang itu. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Ya. Siapa yang masih berteman dengan Facebook fulan, berarti dia termasuk golongan fulan. Astagfirullahaladzim. Itu dalalatul iltizam yang ngaco, ngaco. Kenapa? Karena kalau dalalatul iltizam yang benar, itu harus benar-benar paten, terlegalisir gitu. Kalau cuman zonni semata, itu belum tentu, iya enggak? Contoh misalnya, tetangga antum itu orang Kristen, iya kan? Terus ada teman antum bilang, antum bertetangga dengan orang Kristen, berarti antum fasik, berarti antum ridho dengan agamanya, kira-kira gimana? Ini siapa yang bikin iltizamnya? Dia sendiri kan? Apakah pasti absolut? Enggak, saya enggak kayak gitu. Nah, itu dalalatul iltizam orang manusia, dalalatul iltizam manusia itu kerap kali penilaiannya itu ya semaunya dia. Tapi metodologi dalalatul iltizam sebagaimana kata beliau rahimahullah mufidatun jiddan. Sangat sangat penting ya bagi thalibul ilm. Idza tadabbarul ma'na, kalau dia tadabbur. Jadi kerap kali dalalatul iltizam itu baru antum temukan setelah antum tadabbur. Tadabbur itu faham. Ya, dubur itu setelah atau belakang sesuatu, yaitu setelah berusaha memahami baru ketemu dalalatul iltizam dari sesuatu yang antum pelajari. Tapi yang namanya tadabbur itu perlu taufik. Wa waffaqahullah ta'ala. Jadi kalau antum belajar mencari kelaziman dari suatu ini, dari suatu mazhab dan seterusnya, tapi Allah tidak beri taufik, tetap aja bisa aja konklusi yang antum keluarkan kawur. Dalalatul iltizam misal mazhab Syafi'iyah atau jumhur ulama, mereka mengharamkan kodok. Ada enggak nasnya dari Rasulullah bilang kodok itu haram dimakan? Enggak ada bilang kayak gitu. Tapi Rasulullah SAW naha an qatlid dhafadi' atau semisal atau kama qol. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh apa? Kodok atau katak yang semisalnya itu. Oke? Para ulama bilang kodok haram dimakan. Loh. Kan beda tuh omongannya. Rasulullah ngelarang apa? Bunuh kodok. Antum wahai ulama, para masyayikh bilang kodok haram dimakan. Ini kan hal yang berbeda. Ulama bilang ini dalalatul iltizam dari pelarangan Rasulullah membunuh kodok. Kenapa? Kalau membunuh kodok saya dilarang, maka konsekuensinya apalagi kodok dimakan. Karena tidak mungkin kita makan kodok kecuali kita bunuh dulu kan? Nah gitu. Itu dalalatul iltizam, makanya kata beliau penting, tapi butuh taufik dari Allah gitu loh. Jadi enggak sekadar kita mentang-mentang belajar dalam iltizam semua kita lazimkan ya. Ya. Allah alam. Kalau antum bapaknya sesat berarti antum sesat. Ya, ini kan enggak bisa gitu juga. Ya. Kalau antum keturunan Syiah berarti antum Syiah juga, belum tentu lihat orangnya. Ya. Jadi kadang iltizam itu ya, kalau dibuat hawa nafsu ya, bisa ya. Fa innahu bidzalika yahsulu min ad-dalilil wahidi ala masailah katsirah. Dengan dalalatul iltizam bisa terhasilkan dari satu dalil saja furu', cabang masalah yang banyak. Makanya ikhwah, pelajaran seperti usul fikih dan ilmu alat itu membuat wacana dalil itu semakin kaya. sangat-sangat kaya ya, berbobot ya, serat-serat ilmu gitu. Ya, jadi kan enak kalau disebut serat ilmu, kan enak ya. Karena ketika antum misalnya apa, motong kayu, antum lihat serat gitu kan, dengan luar biasanya ya, ya, Masya Allah. Nah, ya seperti itu ikhwas kalian. Ya, mudah-mudahan manfaat. Cukup. Ada pertanyaan? Oke, okay, fadhol. Kalau dia tadi contohkan alfa itu kalau itu kan iya. Apakah semua tidak. Kemudian kalau kita kalau kita udah memohon taufik pada Allah, ijtihad hukumnya. Iya, kalau kita udah punya ilmu alat tadabur itu kan perlu perkakas. Jadi enggak sekarang tadabur. Orang awam disuruh tadabur misalnya. Gimana cara orang awam tadabur? Baca Quran terjemahan. Nafsirin sendiri, itu bukan tadabur. Jadi orang awam itu tadaburnya itu ke majelis ilmu. Ya enggak? Iya. Gitu kan? Nah. Jadi tapi orang-orang yang sudah punya ilmunya, punya ilmu alat lumayan ya, itu bisa tadabur insyaallah. Kalau dia mohon taufik kepada Allah, tapi ternyata belum Allah beri taufik, dia enggak bersalah dengan maksudnya, walaupun dia salah mungkin ya, membuat iltizam yang salah. Dan itu tidak sedikit ulama, ya kan? Dari kalangan mazhab atau ulama siapapun, ketika menentukan hukum fikih ini dengan dalalatul iltizam mungkin salah. Tidak Allah beri taufik di situ, tapi tetap dia ganjari, diganjari pahala karena ijtihadnya. Tapi untuk kesalahannya tidak diganjari pahala. Seperti itu. Jadi tidak semua dalalatul iltizam memerlukan nas paten syar'i. Tidak semuanya. Melainkan kerap kali cukup dengan nalar akli itu sudah masuk. Tadi tentang kodok. Ada nas syar'inya? Enggak ada nas syar'i yang strike sorohatan langsung, enggak ada. Tapi para ulama menggunakan logika di situ. Kalau diburu saja tidak boleh, ya apalagi dimakan, ya enggak? Kenapa kok apalagi dimakan? Karena kita tidak mungkin manusia memakan kodok tanpa dibunuh dulu. Ah, mau makan ah kodok nih. Boleh, oh, silakan makan, boleh, kodok itu halal. Tapi bunuh dulu, jangan dibunuh. Oh, Rasulullah melarang membunuh kodok. Gimana ya? Hah? Ah, makan aja lah langsung. Gak mungkin. Makanya orang Korea yang makan kodok hidup-hidup tuh mungkin benar mereka ya. Ya, mungkin dalilnya apa sih? Gak tahu. Ah gitu. Wala taqul lahumu uff. Jangan kamu katakan kepada keduanya orang tua kita, ya. Uff. Itu paling kecilnya kalimat gerutu. Dalalatul iltizamnya apa? Lancem bunuh pakai parang. Konsekuensinya jauh lebih dilarang kan? Iya, jadi kadang dalalatul iltizam itu pakai logika. Itu kan namanya qiyas aulawi namanya. Qiyas aulawi itu qiyas yang lebih utama lagi. Dan kias itu kerap kali pakainya nalar, logika, gitu kan? Dan kias bisa menjadi dalil ketika fara' dan asal itu satu hukum. Tapi nanti insya Allah itu, entarlah kalau belajar usul fikih insya Allah ya. Atau sudah pernah itu insya Allah. Baik, cukup ya dengan jawaban itu. Baik, cukup insya Allah. Ya, silakan Pak Nur. Misalnya dalam kita ada dua kubu yang berbeda. Sekarang lagi ramai masalah untuk dirujak kalau misalnya untuk dirujak menganggap kalau misalnya dia udah melakukan firinya jali itu sudah tidak ada judul dirujak kalau misalnya, tapi ada satu kubu mengatakan apa kita kan belum tahu sudah tegak tiga atau belum dengan mereka itu kan yang sedang ramai. Terus kita sebagai penuntut ilmu cukup bingung dengan dua versi itu gitu, karena masing-masing yang membawakan perkataan ulama. Ya. Itu apa masuk dalam iltizam ya, masuk konsekuensi vonis itu ya. Iya. Vonis takfir ya kan. Baik. Dan masalahnya udzur bil jahl. Ada juga di WhatsApp belakangan nanya tentang hal itu. Kebingungan dengan masalah ini sebenarnya gini ya. Masalah ini udzur bil jahl itu ada masalah global, ada masalah tafsili. Jadi ada masalah ijmali, ada masalah tafsili. ijmalnya ya penghukuman barang siapa yang melakukan ini kafir, ya kan? Adapun tafsil, baik, tafsil itu kadang-kadang kita lihat person dan juga teritori, ya. Karena tidak semua person itu disamakan, tidak semua teritori itu disamakan. Teritori Saudi enggak sama dengan Boyolali, ya, walaupun sama-sama akhirannya i, gitu kan. Ya, enggak sama. Nah, terlebih ini memang khotirnya adalah di masalah vonis, karena konsekuensi dari lihat perbuatan kufur tersebut vonis atau tidak. Tetapi sebelum adanya tahkim vonis, labeling itu kan sebelumnya harus ada sesuatu yang dia terpenuhi syarat-syaratnya dan intifa al-mawani', syarat-syarat takfir itu harus terpenuhi. Dan di antara syarat-syarat takfir adalah qiyamul hujjah dengan bayanul hujjah atau wuduhul hujjah itu berbeda, ya. Qiyamul hujjah itu sekedar tegak hujjah, bayan itu kadang-kadang berupa penjelasan detail, enggak harus dijelasin detail. Sesuatu misalnya seseorang bersujud kepada kuburan, ya. Sekarang Indonesia itu sudah ratusan tahun orang-orang memeluk agama Islam, ya. Di perkotaan Jakarta ada orang sujud di depan kuburan, sujud. Baik, sekarang kita bilang kafir atau tidak? Atau kita udzur bijahal dulu? Kafir. Tidak ada udzur bijahal. Kenapa? Lihat teritorinya, Jakarta internet banyak. Enggak? Kemudian hal seperti sujud depan kuburan itu cukup tegak hujah. Dan tegak hujah yaitu daerah sekarang internet ilmu di mana-mana. Orang semua tahu itu syirik. Cukup tahu global ini syirik. Selesai kufur. Beda dengan masalah yang sangat rinci. Kalau sangat rinci ini harus sampai paham betul-betul orang. Seperti syirik khafi misalnya. Syirik yang terselubung. Kalau ini kan bukan syirik terselubung, ya. Ada enggak di antara? Enggak, antum maafkan di sini dulu, mungkin antum enggak ngaji misalnya. Antum sangat jahil tentang tauhid misal. Antum juga melihat orang melihat sujud ke kuburan itu kekufuran enggak kira-kira? Jelas kan? Dengan tahunya, cukup tahu itu aja itu udah qiyamul hujjah, selesai. Enggak perlu penjelasan rinci. Ya kan? Maka kalau antum melihat di perkotaan seperti Jakarta ada orang masih sujud ke kuburan pakai baju koko, udah kelas, ini kafir, udah selesai. Tapi kita kan enggak mensuarakan karena fitnah lebih besar. Itu beda lagi masalah, itu beda lagi. Ini masalah. Enggak perlu kita bilang, itu beri uzur, dia mungkin enggak tahu. Enggak ada masalah enggak tahu di negeri Islam di Jakarta seperti ini. Jadi hal-hal ini perlu rincian teritori itu beda-beda. Tapi kalau antum melihat misal antum melihat di daerah yang di daerah pedalaman Dayak atau daerah desa-desa Dayak misalnya. Orang masuk Islam udah lama di sana, iya, tetapi tradisinya masih sangat kental dan belum banyak dai ke sana. Antum lihat ada yang masih sujud ke patung, tapi dia attitude-nya atau ininya muslim. Jangan, kalau yang ini jangan langsung divonis kafir karena belum tentu syarat takfirnya itu terpenuhi. Dan mungkin masih ada syubhat pada dia. Karena info ke dia itu masih aksesnya masih enggak seperti kita, beda-beda. Beda. Jadi untuk masalah udzur bil jahal ini ada global, statement global, tapi ada untuk takfir, maksudnya untuk takfir ada statement global dan ada untuk rincian tentang udzur bil jahal. Nah, muskilahnya adalah sekarang ada beberapa dai itu yang memang enggak diberi udzur, jahal itu enggak diberi udzur. Ya. Ya, maksudnya ini kubu yang ekstrim, ya. Tapi juga ada kubu yang sangat meremehkan. Semua diberi uzur, enggak juga, jangan kayak gitu. Nah, lebih baik adalah memang hal semisal ini jangan disebarkan ke kalangan awam, terutama masalah menguzuri orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena orang-orang awam itu nyari rukhsah. Ketika dicari, diberi uzur. Apalagi orang Indonesia itu kan lebih ke jabriyah, ya. Yaitu lebih mau enaknya aja, gitu kan? biarin nggak sesuai logika, yang penting ya gimana lah enak gitu, mau nyari yang enak, rusuh-rusuhnya aja ya, akhirnya dimaafkan ya, nggak apa-apa lah kita kayak gini, nggak apa-apa lah, yang penting kan sindik amanah tablik patonah gitu kan, ya kan. Nah sekarang kenapa kalau misal kita mempelajari akidah, usul akidah dan furu'-furu'nya itu lebih detail lagi nanti, masalah udzur bil jahal nanti kemudian. Jangan bahas masalah udzur bil jahal dulu, sementara pondasi usul akidah kita itu masih banyak yang belum kita pahami. Sekarang kan banyak Facebooker atau di media sosial ada masalah booming udzur bil jahal, pada bahas, ramein doang itu mereka tuh. Banyak yang cuma meramaikan doang, yang berkubu-kubu kemudian sama lain. Coba sekarang usul akidahnya dulu kita patenkan tentang asma wa sifat, tentang ini. Sekarang asma wa sifat, antum nanya ke orang-orang, Allah di mana? Ada jawab apa? Allah di mana-mana. Itu kalian kufur. Itu tidak. Kalau itu kalimat yang berkonotasi kufur enggak? Kufur. Berarti menunjukkan hululiyah, ya kan? Ittihad. Itu bersatunya Allah dengan makhluk, ya enggak? Allah di mana-mana itu kalimat yang mengindikasikan kekufuran. Apakah antum kufur kafirnya? Atau antum beri uzur ke jahal? Beri uzur atau tidak? Kenapa antum beri uzur? Karena syubhatnya masih besar di sini. Padahal internet ada, iya, tapi syubhat untuk masalah ini beda dengan masalah sujud depan kuburan. Syekh lihat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hal-hal semacam ini bertingkat-tingkat. Antara teritori itu berbeda-beda. Karena setiap antara orang-orang Thariqul Huda dengan orang-orang masjid di Masjid Aswaja itu beda hujahnya. Antum tahu ilmu tauhid, ilmu akidah tentang syirikan, itu hujah antum lebih berat. Mereka tidak diajari itu, mungkin bisa diberi uzur bil jahal. Untuk masalah-masalah bersyubhat ya. Kalau masalah terang benderang seperti sujud di kuburan, ya, kemudian minta-minta sama mayit juga kadang-kadang syubhat. Kadang-kadang syubhat karena mereka menganggap itu adalah tawassul. Jangan kita langsung kafir, udah selesai kafir, udah selesai. Justru kalau kita bilang gitu, makin jauh mereka, makin getol mereka, makin melawan gitu. Tetapi jangan juga kita bahas uzur bil jahal. Kenapa? Orang minta uzur semua nanti. Artinya apa? Thalibul ilm itu bahas dulu usul aqaidnya dulu, ya, dan juga yang kontra dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, uzur bil jahal. Kalau setelah usulnya itu udah bagus, mantap, masalah uzur bil jahal itu bisa lebih lego, lebih enak insyaallah. Lebih mudah dipahami, dan kita akan tahu sebenarnya kalau kita mempelajari betul-betul kitab-kitab ulama, kita itu tugasnya sebenarnya menyampaikan. Untuk urusan fonis sebentar dulu. Udah sampai belum sama dia? Itu. Kalau belum sampai, jangan langsung kita hilangkan uzur, kafirkan. Masya Allah. Seperti itu Pak Anwar, wallahu alam. Ya, jadi ana sih sarankan antum jangan confuse dengan itu. Ya, karena tugas kita itu kan sebenarnya walaupun ada masalah uzur bil jahal, ada punya kitabnya. Al-jahlu bimasa'il aqaid. Ada kitabnya di rumah. Satu kitab, enggak setebel ini, tapi itu pembahasan yang cukup rinci. Cuma pembahasan itu jangan dulu dibahas panjang-panjang. Kenapa? Karena riuh, ngapain bahas itu dulu sementara usulnya kita belum. Jangan, ya. Sehingga ada sarankan itu skip dulu masalah itu, karena sebenarnya masalah itu kadang-kadang juga di media sosial terikat dengan hawa nafsu beberapa kubu. Itu ada beberapa kubu yang memang kubu yang sekarang kok qadarullah itu lebih ketakfiri gitu. Agak condong ketakfiri, ya. Ini bahaya ini seperti ini. Nah, kita thalibul ilm itu baiknya enggak usah. Ya, walaupun mereka bahaya, tetapi ketika kita belajar jangan kemudian fokus kita teralihkan ke keberadaan mereka. Ya, usul akidahnya dulu kita bina, nanti insyaallah mudah mengcounter mereka insyaallah pada waktunya insyaallah. Apapun begitu Pak Anwar, enggak belum bisa jauh-jauh bahas, wallahu a'lam. Tapi cukup ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.